Del Emita Sari Adela. Selamat malam. Tanya dia mau baru lagi dong. Bapakku kain lagi. Ibuku seorang diri nyanyi bareng. Jadilah aku begini. Mata gelapku bernyanyi. Loncat barunya di bawah. Cesha buat kamu yang di belakang juga. Ibuku seorang diri.